Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'in. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa mempertemukan kita di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Semoga pertemuan ini dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada petang hari ini kita teruskan pembahasan kita tentang tauhid ya. Sekarang kita masuk di bab kedua di halaman 20. Ya. Di situ ada bab 2, judul aslinya adalah Babun Fadlut Tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Ya. Jadi keutamaan tauhid ya, Fadlut Tauhid wa ma yukaffiruhu minadz dzunub, dan dosa-dosa apa yang terhapus dengan tauhid. Ya. Jadi berhubungan dengan keutamaan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara keutamaan umat Islam, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang paling utama di antara seluruh umat-umat yang ada. Ya. Sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam, ya, bahkan sejak zaman Nabi Adam sampai nanti hari akhir, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Islam kita adalah umat yang terbaik dari seluruh manusia yang ada. Ya, dari seluruh manusia yang ada. Banyak sekali kalau kita temukan di dalam hadis-hadis Nabi bersabda, keutamaan umatku, keutamaan umatku. Ya. Salah satu hal saja yang mungkin kita sudah dengar adalah umat Nabi Muhammad, dialah mereka yang pertama masuk surga. Ya, jadi nanti di hari akhir, ya, di kehidupan akhirat, umat manusia yang pertama masuk surga adalah umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah sebuah keutamaan yang sangat luar biasa. Ya, dan umat Nabi Muhammad juga adalah umat yang terbanyak. Ya, pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan umat-umat para nabi sebelumnya. Ya, yang sempat membuat kaget beliau dengan melihat umat yang begitu besar, yaitu umatnya Nabi Musa Alaihissalam. Sampai Nabi mengira, oh mungkin itu umatku. Tetapi Jibril mengatakan bukan, itu adalah umatnya Musa. Itu adalah Musa dan umatnya dan kaumnya. Ya, setelah itulah kemudian nanti Nabi diperlihatkan umat yang lebih besar lagi dari umatnya Nabi Musa, yaitu adalah umatnya beliau, yaitu kita kaum muslimin yang sudah diperlihatkan sebagai umat yang paling banyak. Bahkan di antara umat yang paling banyak ini, Nabi diperlihatkan ada sekitar 70.000 umat Nabi Muhammad yang di akhirat itu pakai kilat khusus. Ya. Jadi tidak ada kesulitan sedikit pun, tidak ada hisab, tidak ada azab, langsung masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi diperlihatkan umat Nabi Muhammad itu ada 70.000 umat ini di tengah-tengah umat Islam yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi tidak dihitung amalnya sama sekali dan tidak ada azab sama sekali. Jadi pokoknya meninggal ya sudah. Nanti tahu-tahu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali keutamaan. Dan di antara keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu yang paling besar, bahkan yang paling besar di antara seluruh keutamaan adalah yaitu keutamaan tauhid ini. Ya. Jadi keutamaan tauhid ini adalah keutamaan yang paling besar. Ya. Maka di sini para ulama di antara Syaikh Utsaimin beliau mengatakan sesuatu itu dikatakan utama, lebih afdal, itu biasa menunjukkan kepada sesuatu yang wajib. Ya, jadi kalau tidak wajib itu biasanya tidak utama. Ya, kalau itu memiliki sebuah keutamaan pasti dia hukumnya wajib. Ya, seperti di dalam sholat jamaah Nabi bersabda, sholatul jamaah afdal min sholatil fidi bisab'i wa ishrina darajah. Sholat jamaah itu lebih afdal, ya, lebih utama daripada sholat sendirian, ya, berbeda 27 derajat. Ya, ini sholat jamaah itu lebih afdal, maka ini menunjukkan sesuatu yang wajib. Begitu juga tauhid itu memiliki keutamaan, menunjukkan tauhid itu adalah wajib. Maka di dalam bab ini akan disebutkan dalil-dalil yang menunjukkan keutamaannya orang-orang yang mampu mewujudkan ketauhidan dalam dirinya. Orang-orang yang mampu menjadikan ibadahnya itu hanya lillahi ta'ala. Jadi keutamaan orang-orang yang seandainya dia sholat, seandainya dia puasa, seandainya dia sedekah, seandainya dia melakukan kebaikan, semata-mata dalam hatinya hanya mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah di dalam hatinya melirik ataupun berharap kepada selain Allah, baik itu sanjungan, pujian, ataupun imbalan, ataupun yang lainnya. Dia hanya mampu melakukan ibadah itu semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang pertama adalah firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 82. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala bagi siapapun yang mampu ibadahnya hanya untuk Allah. Yaitu Allah berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang mereka beriman, walam yalbasu imanahum bidzulmin, kemudian mereka tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Mereka mendapatkan keamanan di akhirat dan mendapatkan hidayah di dunia. Pada saat turun ayat ini, para sahabat kebingungan. Di antaranya adalah Ibnu Mas'ud. Beliau bertanya, ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsah. Ya, wahai Rasulullah, adakah di antara kita orang yang tidak pernah melakukan kezaliman? Ya. Karena ayat ini mengatakan, barang siapa orang yang beriman, kemudian imannya tidak dicampuri sedikit pun dengan kezaliman. Namanya zalim kan ada tiga ya. Pertama adalah kezaliman kepada Allah, yang kedua kezaliman diri kita kepada diri kita, yang ketiga adalah kezaliman kita kepada orang-orang lain. Maka pada saat turun ayat ini sahabat pada bingung, ya Rasulullah, adakah di antara kita orang yang tidak pernah berbuat zalim? Maka Nabi bersabda, al-amru laisa kadhunnun. Permasalahan zalim ini bukan seperti yang kalian sangkakan. Yang dimaksud kezaliman ini adalah seperti kezaliman perkataan Luqmanul Hakim, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Wahai putraku, jangan engkau mensekutukan Allah, jangan syirik kepada Allah, karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling agung. Jadi syirik adalah kezaliman yang paling agung. Dan kezaliman dalam ayat ini maksudnya adalah syirik. Jadi bukan orang mendzalimi diri sendiri ataupun mendzalimi orang lain. Maksudnya orang yang di dunia dia akan mendapatkan hidayah, petunjuk, pertolongan terus dari Allah, kemudian di akhirat dia aman sentosa adalah orang-orang yang sudah beriman kemudian tidak melakukan kesyirikan. Ya, tidak melakukan kesyirikan. Maka kalau kita sudah ketemu ayat ini, maka kita tidak usah banyak mempertanyakan. Kenapa? Karena ini sudah firman-Nya Allah, ya. Firman-Nya Allah. Jadi kalau dalam masalah akidah, masalah tauhid itu Allah itu jelas gamblang, ya. Jadi tidak ada sesuatu yang samar-samar. Pokoknya adanya benar, adanya tidak benar. Beda kalau nanti pembahasan hukum fikih. Kalau hukum fikih nanti oh ini ada khilaf, ini ada perbedaan ulama. Menurut ulama ini begini, begini. Kalau dalam akidah tidak ada. Ya. Kalau betul-betul dia sudah beriman, kemudian menjaga betul hatinya, ibadahnya betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah itu adalah tidak ada yang pernah meleset. Janji Allah tidak mungkin akan tidak pas, pasti pas. Ya. Ya, maka di sinilah keutamaan yang pertama. Orang-orang yang beriman kemudian dijaga betul ya, setelah itu dia beribadah, dijaga ibadahnya, jangan sekali-kali dia mengharap yang lain, jangan sekali-kali berpaling kepada yang lain, hatinya harus betul-betul hanya terikat kepada Allah, maka dalam kehidupan dunia dia akan terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, betul-betul dibimbing sehingga dia itu mendapatkan cahaya dari Allah, ditunjukkan mana jalan-jalan kebenaran dan mana jalan-jalan yang akan menghancurkan. Dalam akhirat lahum amnu, aman, sentosa. Di akhirat tidak ada satupun yang membahayakannya. Ya. Di saat orang begitu ketakutan, ya, disebutkan di dalam salah satu ayat, ya, di dalam juz amma, ya, yauma yafirul mar'u min akhihi, ya, wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih, ya, dan ila akhir ayat. Jadi pada hari akhir, pada saat orang itu, ya, seorang suami lari dari istrinya, seorang anak lari dari orang tuanya, begitu juga. Ya, mungkin kita juga di sini, saya melihat jamaah nanti di akhirat bisa saya lari. Kenapa? Karena kita pernah berbuat salah, misalkan. Seorang suami yang pernah berbuat salah kepada istri, seorang orang tua yang berbuat salah kepada anaknya, semuanya mereka saling lari. Karena apa? Karena takut dituntut keadilan di situ. Ya. Karena tuntutan di akhirat cuma adanya satu saja. Kita harus membayar dengan pahala kita. Kalau kita tidak bisa membayar, maka kita harus menanggung dosa-dosa orang yang kita berbuat salah kepadanya. Nah ini, jadi betul hati-hati. Nabi mengingatkan, apakah kalian tahu apa itu orang yang muflis, orang yang bangkrut? Ya. Orang bangkrut itu orang yang ibadahnya banyak, ya, pahalanya banyak, tapi dia juga banyak berbuat salah kepada orang. Sehingga apa? Pahalanya itu dibagi-bagikan untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan dan akhirnya tidak cukup untuk membayar kesalahan itu. Bahkan dia harus menanggung dosa-dosa orang yang dia pernah berbuat salah kepadanya. Nah, pada saat hari-hari di situ orang itu ketakutan satu sama lain, mereka harus diadili, dihisab, maka orang-orang yang bertauhid mereka mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan mendapatkan cobaan sesuatu yang menakutkan bagi mereka. Nah, ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia mendapatkan petunjuk, arahan, bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan kepadanya jalan-jalan kebenaran, ya, kemudian dibimbing, dijauhkan dari jalan-jalan yang dilarang oleh Allah. Dan di akhirat mereka adalah orang-orang yang aman sentosa, mendapatkan keselamatan sampai mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam surat Al-An'am. Kemudian yang kedua adalah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Shamit, ya, seorang sahabat mulia. Beliau menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ana Isa Abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala maqana milal amal." Ya, Nabi bersabda, barang siapa yang sudah bersyahadat, bersaksi tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, dan dia bersaksi juga Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah, kemudian dia bersaksi juga Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah, yang kalimatnya ditiupkan kepada Maryam, kalimatnya ditiupkan dari Maryam dan ruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Nabi Isa dikatakan kalimat Allah karena Nabi Isa itu diciptakannya berbeda dengan manusia lain. Ya, Nabi Isa diciptakan adalah dengan firman Allah, kun. Ya, jadi ucapan Allah Subhanahu wa taala kun, kemudian setelah itu Nabi Isa jadi. Nah, maka disitulah kenapa Nabi Isa dikatakan dengan wa kalimatullah ataupun Nabi Isa sebagai kalimatullah ataupun kalamahu, di sini kalimatuhu alqaha ila Maryam. Wa ruhum minhu, dan ruhnya itu ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi setelah orang itu meyakini tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, dia bersaksi juga Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, kemudian Nabi Isa dia adalah hamba Allah dan utusan Allah, yang kalimatnya ditiupkan kepada Maryam dan ruhnya dari Allah, dia juga bersaksi bahwasanya surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya, maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga seberapapun amalnya. Seberapapun amalnya, ya, bisa mungkin katakan kalau persaksian kita ini sudah benar, kemudian ibadah kita cuma tersenyum saja kepada saudara kita, itu sudah menjadi jaminan masuk surga. Ya, itu sudah jaminan menjadi masuk surga. Kenapa? Karena nanti disebutkannya di antara keutamaan, ya, ataupun kemurahan Allah Subhanahu wa taala adalah yukhriju minan nar man qala la ilaha illallah, ya, wa kana fi qalbihi misqala dzarratin minal khair, ya, akan betul-betul diangkat dari neraka orang-orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah walaupun dalam hatinya ada dzarrah. Dzarrah itu ya ukuran yang paling kecil sudah, ya, sebiji dzarah kebaikan yang pernah dia miliki. Ya mungkin kita pernah infak 100 rupiah. Mungkin pernah kita menyingkirkan batu yang mengganggu di jalan. Mungkin itu saja kebaikan kita. Tapi kalau persaksian kita ini sudah benar, maka kita dijamin masuk surga. Ya. Jadi kalau di sini adkhalahullah itu menggunakan fi'il madi kalau dalam bahasa Arab, yaitu menggunakan kalimat lampau. Ya, kalau dalam bahasa Inggris disebutkan dengan present tense, sesuatu yang sudah terjadi. Nah, ini menunjukkan sesuatu yang pasti. Jadi kalau Allah redaksinya menggunakan kata kerja bentuk lampau, itu menunjukkan pasti, tidak mungkin tidak. Berbeda seandainya Allah menggunakan redaksi kata yang akan datang. Misalkan Allah akan, ya, nanti akan. Kalau seperti itu belum tentu. Tapi kalau sudah menggunakan fi'il madi, kata kerja bentuk lampau, itu sudah 100% otomatis. Jadi tidak bisa, tidak lagi. Nah, ini salah satu hikmah penggunaan kata kerja bentuk lampau di dalam bahasa Arab. Ya. Jadi ini, yang pertama orang itu bersaksi mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, maka ini para ulama sering mengingatkan, ya, sering mengingatkan bahwasanya yang dimaksud mengucapkan la ilaha illallah bersyahadat itu bukan sekedar hanya lisan kita mengucapkan. Ya, di dalam surat Zukhruf, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang selamat di akhirat mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang syahida bil haqqi. Jadi syahida bil haqqi adalah bersaksi dengan benar, wahum ya'lamun, dan mereka memahami persaksiannya itu. Ya, memahami persaksiannya aja. Jadi kalau kita sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita harus paham. Ya. Karena ucapan kita saja itu tidak cukup. Ya, karena Allah jelaskan. Jadi mereka mengucapkan itu tapi mereka memahami maksud daripada ucapan tersebut. Ya. Maka persaksian seperti inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Allah Nabi sabdakan la syarika lah. Kemudian tidak mensekutukan sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia bersaksi wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu diingat di sini, nabi itu hamba. Jadi hamba ya sama seperti kita, tidak memiliki keistimewaan seperti makhluk misalkan malaikat. Tidak ada. Nabi Muhammad maka dia sakit, beliau lapar, beliau menikah, beliau terluka, ya, kemudian juga beliau tertidur, beliau lelah, capek seperti sebagaimana kita. Ya, maka Nabi ingatkan, Nabi Muhammad adalah seorang hamba yang tidak memiliki keistimewaan seperti malaikat ataupun memiliki sifat ketuhanan, tidak ada sama sekali. Dengan ini harapan umat ini tidak berlebih-lebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita perlu sering ulang-ulang bahwasanya nabi itu orangnya tidak senang diagung-agungkan, ya. Bayangkan pada saat nabi datang misalkan dari pintu, sahabat berdiri saja itu tidak boleh sama nabi. Ya. Jadi para sahabat datang mau menyambut nabi, berdiri saja nabi tidak mau. Kenapa? Karena beliau khawatir kalau umatnya nanti berlebih-lebihan. Ya. Seperti nanti misalkan umat Nabi Isa alaihissalam. Karena sifat berlebih-lebihan inilah yang menjadikan kadang orang memposisikan orang lain di atas makom yang sebenarnya. Maka nanti kalau umat Nasrani kan begitu, jadinya Nabi Isa bukan hanya jadi Nabi, kemudian naik pangkat jadinya anak Tuhan kan gitu. Nah, ini yang tidak boleh dalam Islam. Betul-betul diingatkan Nabi seorang manusia biasa. Dan kelebihannya dia adalah wa rasuluhu, dia adalah utusan Allah. Karena dia utusan Allah, maka beliau adalah menjadi teladan. Apa yang beliau perintahkan kita ikuti, apa yang beliau contohkan kita ikuti, apa yang beliau larang kita harus tinggalkan. Karena beliau utusan Allah yang membawa, mengajak umat ini kepada keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya, jadi kalau dia seorang hamba, kita tidak boleh berlebihan, Tetapi beliau adalah seorang Rasul yang mengharuskan kita berteladan mengikuti petunjuk-petunjuk yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi tidak boleh ya seperti ada solawat-solawat yang berlebih-lebihan. Ya. Seperti dikatakan Nabi itu bisa menghilangkan gundah gulana, ya bisa menghilangkan segala kesusahan. Nah, solawat-solawat seperti ini adalah tidak benar, berlebih-lebihan. Ya karena Nabi ditugaskan bukan untuk menghilangkan hal-hal seperti itu. Karena Nabi sendiri juga bersedih, kadang Nabi sendiri juga menderita, kan seperti itu. Jadi Nabi itu bukan diutus untuk hal-hal seperti ini. Ya, jadi tidak, karena apa yang bisa menghilangkan kesedihan orang, menghilangkan segala gundah gulana semua ini kan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa memberikan ketentraman di dalam hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak bisa memberikan seperti itu. Ya. Maka sebenarnya Nabi tidak menginginkan banyak kepada kita. Beliau cuma menginginkan bagaimana kita itu mengikuti saja apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak dalil ya, beliau senantiasa mengatakan halakal mutanatiun, sungguh celaka orang-orang yang berlebihan ya. Kemudian iyyakum wal hulu fa inna ahlaka man kana qablakumul hulu, hati-hati kalian dengan sifat berlebihan karena umat sebelum kalian itu binasa, hancur, tidak selamat disebabkan mereka berlebih-lebihan ya, berlebih-lebihan. Nah, sifat manusia ya, apalagi kita ya, oh yang orang Jawa itu kan mudah, kadang mudah menghormati orang lain yang kadang itu berlebihan ya, misalkan kepada orang-orang yang berjasa, orang-orang yang memang betul-betul dia orang baik, kadang kita memang harus menghormati, cuman cara penghormatannya juga tidak boleh berlebihan ya. Nah, kalau berlebihan itu nanti khawatirnya menjerumuskan kita kepada menempatkan seseorang melebihi kadar kapasitasnya. Nah, ini yang tidak boleh. Kemudian dia juga bersaksi bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi Nabi Isa itu seperti Nabi Muhammad, seperti Nabi Musa, seperti Nabi Adam, seperti nabi-nabi yang lain. Maka sungguh sangat tidak masuk akal pada saat orang Nasrani mengatakan ya Isa itu adalah anak Tuhan karena tidak memiliki bapa. Jadi Nabi Isa adalah hamba Allah, dia manusia yang Allah ciptakan tanpa seorang ayah, seorang bapak. Tetapi keistimewaan seperti ini bukan menjadikan umat itu menjadikan beliau mengatakan, ya mereka mengatakan sebagai Isa sebagai anak Tuhan, anak Allah. Ini tidak sesuatu yang tidak benar. Kalau begitu Nabi Adam ya lebih hebat lagi dong, ya. Karena Nabi Adam itu tanpa ayah dan tanpa ibu. Ya. Nabi Adam itu tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Ya. Nah, maka kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kita harus meyakini seperti ini. Jadi Nabi Isa itu adalah hamba juga. Ya. Kemudian juga dia adalah utusan Allah. Dan Allah jelaskan kenapa beliau diciptakan tanpa bapak, karena wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Karena pada saat ya Allah berkehendak, Allah itu meniupkan roh kepada rahimnya Maryam. Ya. Ya namanya ya Allah kan begitu. Jangankan cuman menciptakan manusia tanpa bapak, jangankan hanya menciptakan manusia tanpa ibu dan bapak, Allah bisa menciptakan segala-galanya. Ya. Allah bisa menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan surga, menciptakan neraka, mengatur segala kehidupan ini. Ya, kalau hanya cuma menciptakan manusia tanpa bapak dan tanpa ibu, maka itu adalah sebuah perkara yang sangat kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Nabi ingatkan, jadi Nabi Isa juga adalah manusia biasa. Dia cuma ditugaskan diutus sebagai rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga bersaksi wal jannatu haq, dan sorga itu betul-betul ada. Ya. Maka jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, di antara hal ya, yang harus kita ingat, konsekuensi iman kita akan adanya sorga adalah bagaimana kita selalu berusaha melakukan amalan-amalan orang yang cinta kepada sorga. Ya. Jangan cuma ditanya sorga ada tidak, ada. Ya. Untuk siapa sorga itu? Untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, untuk orang-orang yang bertakwa. Maka yang menjadi konsekuensi persaksian ini adalah bagaimana semua kita itu memiliki amalan-amalan orang-orang yang cinta kepada surga. Amalan-amalan yang menjadikan kita pantas layak untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para sahabat yang mereka beramal tanpa lelah, berkorban tanpa pernah berkeluh kesah, ya. Mereka selalu mengatakan, seandainya saya tahu, ya, satu sujud saya diterima oleh Allah, maka saya sudah minta mati saja kepada Allah. Ya. Jadi kalau saya sudah tahu satu sujud saya diterima oleh Allah, maka sudah saya akan meminta mati saja kepada Allah. Ya. Tidak usah panjang-panjang umurnya. Ya. Salah satunya apa? Karena salah satunya adalah keimanan mereka akan adanya surga, kerinduan mereka, kecintaan mereka akan adanya surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian wan-naru haqqan, dan neraka juga benar. Ya. Dia juga meyakini betul neraka itu benar adanya, dan dia betul-betul memahami neraka itu adalah tempat kembalinya orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka gambaran mereka itu digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Furqan, ya, yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Ya, mereka adalah orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bermunajat kepada Allah, mereka meminta dijauhkan dari api neraka. Kenapa? Karena api neraka selalu membayang-bayangi di depan mata mereka itu. Jadi seakan-akan neraka itu selalu tergambar, terlihat di depan mata mereka, sehingga mereka selalu berdoa, ya Allah palingkan, ya, biar saya tidak bisa melihat neraka ini. Ya, karena apa? Karena seakan-akan mereka selalu melihat neraka, menakut-nakuti mereka itu. Ya. Kemudian, ya, orang-orang yang bersaksi seperti ini, maka adkhalakullahul jannata ala makana minal amal. Orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surga seberapapun amal yang dimiliki. Ya. Jadi bayangkan ini keutamaan, ya, keutamaan orang-orang yang mampu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dan juga Imam Muslim, ya, dari sahabat Itban, ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtahi bidzalika wajhallah." Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada neraka bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia berharap rahmat pahala melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran yang lebih menjelaskan lagi tentang hadis sebelumnya. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak hanya mengucapkan tapi sambil dia mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Saya bertanya jamaah sekalian, kalau Allah itu mengharamkan babi, boleh enggak kita sekali-kali makan? Boleh tidak? Tidak boleh. Kalau Allah itu mengharamkan minum-minuman keras, boleh sekali-kali kita minum? Tidak boleh. Kalau Allah mengharamkan orang masuk ke dalam neraka, kira-kira mungkinkah orang tersebut nyicipi api neraka? Tidak mungkin. Jadi kalau Allah sudah katakan diharamkan bagi neraka menyentuh kulit orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka orang ini tidak mungkin akan masuk ke dalam neraka. Karena sudah diharamkan. Ya. Diharamkan itu beda. Beda kalau tidak akan dimasukkan ke dalam, misalkan neraka. Itu kalau tidak dimasukkan ke dalam neraka, ini bisa multi tafsir. Bisa saja artinya dia tidak masukkan ke dalam neraka selama sekian tahun gitu. Tapi kalau sudah diharamkan masuk neraka, maka sama sekali orang ini tidak akan pernah tersentuh api neraka. Ya. Maka adakah keutamaan yang lebih utama dari ini? Tidak ada. Tidak ada keutamaan yang lebih utama dari itu. Ya. Maka inilah keutamaan orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan betul-betul dia realisasikan dalam kehidupannya, dalam setiap amal ibadahnya hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia tidak mengharapkan yang lain, tidak berpaling kepada yang lain, ya, tidak berdoa, memohon, meminta rezeki ataupun kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi hadis ini sudah sangat jelas, ya, dan ini hadisnya riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian di antara keutamaan ini adalah dialognya Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis riwayatkan oleh Sa'id bin Khudri radhiyallahu anhu, ya, Nabi Musa berkata kepada Allah, ya, Allah berfirman, ya, Nabi Musa berkata, "Rabbi alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bihi." Wahai Rabbku, ajarilah aku sebuah kalimat, ya, yang kalimat itu menjadikan aku mengingatmu dan sekaligus berdoa kepadamu. Qala, kemudian Allah berfirman, ya Musa, wahai Musa, kul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa berkata lagi, ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hada, apakah seluruh umatmu, hamba-hambamu mengucapkan ini? Kemudian Allah berfirman, ya Musa, lau ana samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardiyina sab'a fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah. Allah berfirman, wahai Musa, seandainya seluruh langit yang tujuh dengan penghuninya selain Allah, bayangkan, jadi langit yang tujuh, ya, langit yang tujuh dan penghuninya, penghuni langit itu luar biasa, lebih jauh banyaknya daripada manusia. Ya, Nabi bersabda, tidaklah satu jengkal di langit itu, kecuali tempat satu jengkal itu pun ada malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi biar kita tahu, jadi kita bukan makhluk Allah yang paling banyak. Malaikat itu jumlahnya sangat banyak. Jadi langit yang seluas itu dan tujuh lapis, dan tidak satu jengkal pun kecuali di situ ada namanya malaikat yang sujud kepada Allah. Bahkan di Baitul Ma'mur, ya, masjidnya Allah Subhanahu wa taala di atas itu, pada saat Nabi Isra Mi'raj, Nabi ditunjukkan orang-orang yang sholat di masjid Baitul Ma'mur ini, maka setiap malaikat itu cuman kebagian sekali sholat sampai hari kiamat. Jadi kalau mereka sudah sholat sekali, mereka sudah tidak dapat antrian lagi untuk sholat di masjid Baitul Ma'mur. Nah, ini betapa banyaknya malaikat itu. Bayangkan, Allah berfirman, wahai Musa, seandainya seluruh langit yang tujuh dan penghuninya selain Allah, ya, dengan seluruh para malaikat dan siapapun yang menghuni langit ini, dan seluruh bumi yang tujuh, bumi juga ada tujuh, ya, dan penghuni bumi tersebut, semua itu diletakkan dalam satu timbangan, kemudian la ilaha illallah diletakkan dalam satu timbangan lain, maka malat bihinna la ilaha illallah, itu lebih berat la ilaha illallah. Bayangkan, itu akan lebih berat la ilaha illallah. Maka di hadis ada namanya hadis bitaqah, hadis kartu, ya, hadis kartu ini. Jadi nanti pada saat kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ini prediksi saya, ya, prediksi kita. Pada saat kita dihisab, kayaknya tahu-tahu jomplang. Jomplang timbangan yang mana? Timbangan buruknya. Betul tidak? Kita jujur saja, amal baik kita sama amal buruk kita, banyak amal mana? Amal buruk kita. Karena dalam hadis disebutkan begitu, pada saat manusia ditimbang, ternyata mereka sudah seakan-akan putus asa bahwasanya, oh, pasti saya masuk neraka. Kenapa? Karena keburukan mereka itu mendominasi timbangan, lebih berat timbangan keburukannya itu. Tapi apa? Ternyata setelah itu apa? Allah memerintahkan untuk meletakkan timbangan kartu, kartu yang di dalamnya itu ada tulisan la ilaha illallah. Ya, ternyata dengan kartu inilah kemudian umat muslim itu mereka mendapatkan keutamaan. Ya, tadi Allah berfirman, seandainya tujuh langit, tujuh bumi diletakkan dalam satu timbangan dan la ilaha dalam satu timbangan, itu jauh lebih berat timbangan yang ada la ilaha illallah di situ. Nah, maka zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ini adalah afdhalu dzikr, ini adalah sebaik-baik zikir. Bahkan Nabi Musa mengatakan, ya Allah, ajarkan kepadaku zikir dan sekaligus doa kepadamu. Allah mengatakan, kul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, perlu saya tekankan lagi kekuatan la ilaha illallah ini. Jadi kita mengucapkan la ilaha illallah, kita harus betul-betul fahami. Jadi hati kita harus kita kosongkan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada sedikit pun, tidak ada satu pun yang ada di dalam hatiku, tidak ada satu pun sesembahan di dalam hatiku kecuali Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul kita harus murnikan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, salatku, ibadahku, hidupku, matiku seluruhnya hanya untukmu Allah rabbal alamin. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, maka kalau orang-orang yang bisa mewujudkan ini, maka dia adalah orang-orang yang betul-betul menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Ya. Masih ada satu hadis tentang keutamaan ini, tapi waktunya sudah mau habis. Sampai sini dulu, kira-kira ada yang mau perlu ditanyakan tidak? Silakan. Moga. Iya, jadi memang ya itu. Jadi di antara umat ini banyak orang-orang yang berlebihan menempatkan Nabi seakan-akan ditempatkan di kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti dikatakan Muhammad adalah nurun ala nur, ya Nabi adalah cahaya di atas cahaya. Lah ini adalah tidak benar. Kenapa? Karena Allahu nurus samawati wal ard, ya gitu. Karena Allah adalah cahaya yang menerangi langit dan bumi. Cahaya di atas cahaya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan nabi sebagai cahaya di atas cahaya ini adalah menempatkan nabi bukan pada tempatnya. Ya, maka ini tidak dibenarkan. Maka kita ingatkan, kita fahamkan, sampaikan bahwasanya penempatan seperti itu adalah penempatan yang tidak pas, dan saya yakin, betul-betul yakin nabi tidak suka itu. Ya, Nabi betul-betul ingatkan jangan berlebihan kepadaku. Ya, jangan berlebihan kepadaku. Lalu bacaan solawat yang paling afdal adalah seperti apa? Bacaan solawat yang paling afdal, yang paling utama adalah sebagaimana dikatakan oleh para ulama adalah seperti bacaan solawat di tahiyat. Ya, seperti bacaan solawat di tahiyat kita. Ya, dilengkapi antara solawat kepada Nabi dan kepada Ibrahim alaihi salam, dan itu adalah salawat yang paling afdal. Adapun yang paling pendek adalah ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah ini sudah benar karena hadis-hadis menunjukkan kepada hal tersebut. Jadi kalau ada salawat-salawat yang lain, apalagi kita yakin ada apa keraguan ini, jangan-jangan berlebihan, maka sebaiknya kita tinggalkan. Ya, kita cari yang selamat saja. Yang selamat, yang jelas ini datang dari Nabi, dan insya Allah ini jauh lebih mudah. Allah alam biswa. Kira-kira ada lagi yang perlu ditanyakan? Silakan, monggo, Mas. Iya, berhubungan dengan dosa ataupun kesalahan kita kepada orang lain, kewajiban kita adalah meminta maaf ya. Kecuali memang ada hak-hak orang itu yang ada pada diri kita, seperti misalkan hutang, kan ada hak milik dia yang mungkin ada pada diri kita, maka yang seperti ini kita harus kembalikan. Kalau atau mungkin juga adalah tentang harga diri, mungkin kita pernah mengucapkan, menyebarkan berita tentang apa yang bisa merusak harga diri orang tersebut, ya misalkan kita katakan oh dia itu pencuri padahal dia bukan pencuri, berita ini tersebar, maka kita harus kembalikan nama baik orang tersebut, ya dengan apa kita mengeluarkan klarifikasi bahwasanya apa yang saya ucapkan itu adalah tidak benar. Jadi ini kalau ada hak-hak orang tersebut ada pada diri kita, kita harus kembalikan, baik yang sifatnya materi ataupun non materi. Yang non materi misalkan harga diri ataupun nama baik di situ. Kalaupun yang itu merupakan menyakiti perasaan ataupun menyinggung perasaan, kewajiban kita cuma meminta maaf. Ya. Ataupun dia memaafkan atau tidak, ya itu adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada saat Abu Bakar bersumpah saya tidak akan memaafkan Mistah bin Usasah karena telah menyebarkan berita Aisyah telah berzina, Allah langsung turunkan ayat. Falyafu falyasfahu ala tuhibuna ayyafirallahu lakum. wahai Abu Bakar, ya kasarnya, maafkanlah dia, berlapanglah kepada dia. Kalau kamu maafkan, maka saya akan mengampuni dosa-dosamu. Ya, kelebihan orang-orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kewajiban kita cuma meminta maaf pada saat kita berbuat salah, menyinggung perasaan, dan tidak berhubungan dengan hak. Kalau berhubungan dengan hak, kita harus mengembalikannya, baik yang materi ataupun yang non-materi. Alhamdulillah bisawab. Mungkin kalau masih ada pertanyaan bisa ditunda sampai besok pertemuan pekan yang akan datang, karena waktu sudah masuk isya. Kita akhiri dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.